mampir, busuk ngedem mesin mampir warung langganan nih. Pak kernet uko orang ketinggalan, melu muda ngiras karo ngecek eban. Tani apa kempes, kempes apa ora? Tani apa kempes, kempes apa ora? Nanging yen pak sopir siji iki sawang pancen gede tirakate. Nyopir, nyopir alon-alon, alon-alon watone kelakon. Nyopir golek pangan, rino wengi direwang turun dalan. Tangan, tangan nyekel setir, nyekel setir kiwa tengen sikil midak iki yen tak sawang pancen gedhe iki.